Via Valen Arkawelis. Itu nada. Oh Valen. Keluarga besar Jitu Nada, terima kasih. Kita dangdutan yang asik-asik ya. Sakura digoyang. Jogetnya yang asik-asik aja. Oh,